Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang la an-nafiyah lil jins pada keadaan yang ketiga, yakni la an-nafiyah lil jins tersebut bersambung langsung dengan ma'mulnya atau dengan isimnya, dan la itu berulang, disebutkan berulang. Nah, pada keadaan ini maka boleh dua bentuk, boleh dua keadaan terkait dengan i'rabnya pada isim atau pada ma'mul dari la an-nafiyah lil jins tersebut, yakni an-nasbu war-raf'u, yakni boleh nasab dan boleh rafa. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ini, pada contoh kalimat la haula wala quwwata illa billahi, tidak ada daya dan tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah semata. Jadi di sini la haula wala quwwata, la ini an-nafiyah lil jins bersambung langsung dengan ma'mulnya, dengan isimnya, yakni haula, dan juga quwwata. Kemudian la tersebut berulang. Nah, sebagaimana yang dijelaskan terakhir, sini ada beberapa keadaan. Secara umum ada dua keadaan, dan secara rinci ada lima bentuk kalimat yang ada pada kalimat ini. Nah, di sini diulang kembali penjelasan Asy-Syaikh pada pembahasan berikutnya. Ya. Yang terakhir halaman 470 ya. Sekarang yang berikutnya halaman 471. Dari pembahasan yang sebelumnya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah, di mana didapati ada 5 kemungkinan atau 5 bentuk, yang itu semuanya boleh diucapkan, boleh dibaca sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di sini Asy-Syaikh menjelaskan kembali. As-suratul ula, bentuk yang pertama, atau mungkin sebelumnya, supaya lebih jelas, sebelum disebutkan as-suratul ula, boleh atau bisa ditambahkan karena nanti terkait dengan yang berikutnya ya. Al-wajhul awwalu, bentuk yang awal, keadaan awal, yakni isim atau ma'mul dari la itu nasab. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, keadaan yang pertama, kemudian baru as-suratul ula, bentuk yang pertama dari kalimat tadi la haula wala quwwata illa billah. Kalimatnya ini ya, yang pertama la haula wala quwwata illa billahi. Dijelaskan i'rabnya, la nafiyatun lil jinsi. La ni nafiyah lil jinsi, menafikan. Jadi dia nafiyah, menafikan lil jins, pada jenisnya. Jadi menafikan semua yang terkandung, semua yang tercakup dalam makna yang disebutkan dalam jins tersebut ya. La haula, sama sekali tidak ada haul tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Dinafikan semuanya. Ini, nila nafiyah lil jins, maknanya demikian. Kemudian haula ismuha, haula sebagai isim dari la tersebut. Wa khabaruha mahdhufun, dan khabar dari la ini mahdhuf, dihilangkan. Ya. Takdiruhu, takdirnya adalah illa billahi. Ini takdirnya. Illa billahi. Ya, kalau yang dilihat dari kalimat tadi, illa billah itu disebutkan di akhir kalimat ini, di akhir ungkapan ini. Nah, di sini khobar dari la yang pertama ini mahdhuf dan takdirnya adalah illa billahi. Yang berikutnya, al-wawu, harfu atfin, wawunya wala quwata, wawu itu huruf atof. Kemudian la, la yang kedua, nafiyatan lil jinsi. La ini nafiyah lil jins, jadi ini pengulangan dari la. La yang pertama sudah disebutkan, la haula, kemudian diulang pada la yang kedua, wala quwata, mengulang la, dan sesudahnya dulu ya. Kemudian quwata ismuha, quwata ini sebagai isim dari la yang kedua. Mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Ya, jadi yang nasab mahalnya. Ya, adapun lafadznya dia mabni karena tidak tanwin, maka dia mabni dengan fathah ini. Dan pada kedua la ini, la-nya langsung bersambung dengan ma'mulnya, dengan isimnya. Haula, isim dari la yang pertama, kemudian quwata, isim dari la yang kedua. Jadi la langsung bersambung dengan ma'mulnya, dengan isimnya, kemudian dia berulang. Ya. Kemudian yang berikutnya, illa adat istifna'in mulghatun. Illa ini adalah adat istifna, kata untuk istifna, mulghatun, yang dibatalkan, yang dihapuskan hukumnya. Kemudian billahi al-jaru wal-maj'ruru. Billahi ini sebagai, ini merupakan jar wal-maj'rur. Khobaru la as-saniyati, sebagai khobar dari la yang kedua. Ya. Sebagai khobar dari la yang kedua. La quwata. Ini khobarnya ini. Ya. Billahi. Baik. Kemudian di sini Asy-Syaikh menambahkan, wa yajuzu an taj'ala billahi khabaran lahuma jami'a, dan boleh engkau menjadikan billahi ini sebagai khabar bagi keduanya bersama-sama. Jadi billahi ini sebagai khabar dari la haula dan juga sebagai khabar dari wala quwata. Ya. Idzan idza a'malna al-awwala, jadi jika kita mengamalkan i'mal, apa i'mal kemar, mengamalkan hukum la ya, menasabkan. Jika kita mengamalkan al-awwal yang pertama, yakni la yang pertama. Wa a'malna as-thaniyah, dan kita mengamalkan yang kedua, la yang kedua. Sara kullun minal ismaini mabniyan 'alal fathhi. Maka setiap atau masing-masing dari dua isim la tersebut, masing-masing dari kedua isim la tersebut itu menjadi mabni dengan fathah. Ya, jadi pada la yang pertama itu i'mal, ya, kemarin sudah dijelaskan ya i'mal. Kemudian pada la yang kedua juga i'mal, ya. Maka apa? Kedua isim dari la ini haula dan juga quwata, ya, keduanya mabni dengan fathah. Ya. Jadi i'mal pada keduanya. Maka keduanya menjadi mabni, isim keduanya, isim dari la yang pertama dan isim dari la yang kedua, ini mabni dengan fathah. Adapun khobarnya tadi sudah dijelaskan, bisa khobar dari la yang pertama itu mahdhuf, ya, takdirnya illa billah atau billahi. Kemudian khobar yang kedua itu billahi. Atau bisa dikatakan billahi ini sebagai khobar bagi keduanya bersama-sama. Ini pada bentuk yang pertama, la haula wala quwata illa billahi. Dan ini yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, artinya yang biasa diucapkan, dilafalkan ini. Ya, hukum asalnya ya, nasab. La haula wa la quwwata, nasab dan tidak tanwin. Maksudnya mabni dengan tanwin ini. Berarti kedua-duanya i'mal. Yang berikutnya, as-suratus tsaniyatu, bentuk yang kedua. La haula wa la quwwatan. La haula wa la quwwatan. Ini. Illa billahi. At-tanwinu. Ya. Tanwin. Yang dimaksud tanwin di sini pada yang kedua. La yang kedua. Ma'mul dari la yang kedua. La quwwatan. Ini tanwin. Yakni ma'an nasbi, yakni bersama dengan nasab. Ya, atau mansub. Ini. I'rabnya la nafiyatun lil jinsi, la nafiyah lil jins, kemudian haula ismu la, ism dari la yang pertama. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Al wawu harfu 'athfin, wawunya adalah huruf 'athf. Jadi huruf ataf mengatafkan antara yang sesudah dan yang sebelumnya, antara yang sebelum wawu ataf dan yang sesudahnya. Keadaannya atau hukumnya sama, amalnya sama. Itu faedah dari wawu ataf, tidak mengubah hukum atau amalan. Bagaimana yang tadi yang bentuk pertama kan juga demikian. Di sini yang bentuk yang kedua ya, al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. Kemudian la nafiyatun, la yang kedua adalah nafiyah ya. Ya tentunya nafiyatun lil jinsi ya, karena pembahasan di sini terkait dengan ini, walaupun di sini hanya disebutkan nafiyah, tapi tetap yang dimaksud adalah nafiyatun lil jinsi ya. Kemudian quwwatan ya, lafaz quwwatan ini ma'tufun ala mahalli ismi la. Quwwatan ini diatafkan. Kan tadi ada wawu ataf ya. Ada wawu ataf. Berarti yang sesudahnya itu nanti diatafkan pada yang sebelum wawu. Nah, di sini kuwatan ini diatafkan pada mahal dari isem la. Isem la apa? Isem la yang pertama tadi haula. Ya. Kalau lafadznya haula itu mabni dengan fathah, dia mabni. Ya. Kalau haula secara lafad mabni dengan fathah kemudian diatafkan dan atafnya juga secara lafad, maka nanti didapati lafad yang berikutnya yang diatafkan juga mabni dengan fathah seperti pada bentuk yang pertama, itu ataf ma'tuf pada lafad mabni dengan fathah kemudian diatafkan pada mabni dengan fathah. Tapi pada bentuk yang kedua kuwatan tadi, lafad kuwatan, dia diatafkan pada mahal dari isem la. Isem la yang pertama adalah haula. Secara mahal, mahalnya ya, tempatnya adalah nasab. Ya, an-nasbu, nasab. Mahalnya, tempatnya. Sebagaimana disebutkan, mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Jadi tempatnya nasab. Mahalnya nasab. Ini mahal tempatnya. Nah, tadi kuwatan diatafkan pada mahalnya, bukan pada lafaznya. Beda kan? Bedakan antara lafal dan mahal. Pada haula, la haula. La haula lafaznya mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Lafadznya mabni tetap dengan fathah, tidak tanwin. Kemudian mahalnya adalah nasab. Itu pada haula, la haula. Nah, ketika kuwatan diatafkan pada mahal, yakni apa? Mahalnya nasab, maka kuwatan ikut menjadi nasab. Ya. Ikut menjadi nasab. Dan karena kuwatan itu bukan mabni, kuwatan itu tidak mabni, kalau dia kemudian menjadi nasab, ya tentunya dia menjadi mansub, dinasabkan. Dalam hal ini dengan tanda fathah dan tanwin. Ya, sehingga menjadi wala quwatan. Jadi quwatan diataskan pada mahal dari haula, yaitu nasab. Maka lafaz quwatan menjadi mansub. Lafaznya. Lafaz quwatan diataskan pada mahal quwat mahal haula. Jadi bedanya di sini. Kenapa di sini fathah tanwin? Kenapa di sini mansub dengan fathah yang ditanwin? Karena dia diatafkan pada mahal dari isim la, yaitu haula, mahalnya nasab. Kalau yang pertama tadi quwata itu mabni dengan fathah karena dia diatafkan dengan lafaz dari haula yang juga mabni dengan fathah. Jadi lafal diatafkan pada lafal yang pertama tadi. Ada yang kedua, lafal kuwatan diatafkan pada mahal yang nasab, sehingga menjadi kuwatan mansub. Ya. Kaifa, bagaimana? Li'annana qulna, karena kita mengatakan inna isma la, sesungguhnya isim dari la, mabaniyun alal fathi fi mahal dinasbin, mabani dengan fathah pada tempat nasab. Faida qulna wala quwatan, maka jika kita katakan wala quwatan, ini syarat quwatan ma'tufatan ala mahalli ismi la, maka quwatan ini dia diatafkan pada mahal, ya, pada mahal dari isim la yang pertama, ya, li anna mahalluhu an-nasbu, karena mahalnya itu nasab. Ini yang menyebabkan kuwatan itu fathah tanwin, yakni dia mansub karena dia diatafkan pada mahal dari haula, pada mahalnya. Ini. Itu ya. Baik. Ini bentuk yang kedua. La haula wala quwatan illa billahi. Yang berikutnya, as-suratus salisatu, bentuk yang ketiga. La haula wala quwatun. Ya, la haula masih yang la haula ya. Kemudian wala quwatun ya dengan rafa, dengan dhammah atau marfu pada la yang kedua. Al wawu harfu atfin, wawunya wala quwatun, wawunya adalah huruf atof. La nafiyatun, la-nya adalah nafiyah lil jin. Kemudian quwatun, quwatun ma'tufun ala mahalli la wasniha. Nah, quwatun ini diatafkan oleh wawu tadi. Quwatun yang rofa dengan dhammah ini ya. Dia diatafkan oleh wawu tadi dengan apa? Diatafkan pada apa? Diatafkan pada mahal dari la dan ismnya. Ya. Diatafkan pada mahal tempat ya, mahal dari la dan ismnya. Jadi semuanya. La haula. Ya. Apa bedanya dengan yang kedua? Yang kedua tadi diatafkan pada isim dari la. Pada mahal dari isim la, yaitu diatafkan pada haula, saja. Itu yang kedua. Yang tadi. Kalau yang ketiga ini yang rafa tadi ya, quwatun, ini diatafkan pada mahal dari la dan ismnya. Diatafkan pada mahal dari la haula. Kenapa? Li'anna mahallaha, li'anna mahallahuma ar-raf'u. Karena mahal dari keduanya, mahal dari la haula, mahal dari la dan ismnya, yakni haula, itu adalah rafa. Mahalnya, tempatnya. Ya. Kedudukannya itu rafa. Fa mahalluhuma mubtada'un, mahal dari keduanya, mahal dari la haula adalah mubtada. Mahalnya ya, kedudukannya itu mubtada. Fatakunu quwwatun ma'tufatan, fatakunu quwwatun ma'tufatan ala mahalli la wasmiha. Maka quwwatun itu diatafkan pada mahal dari la dan ismnya. Tadi la dan ismnya, la haula itu menjadi mubtada secara mahal. secara mahal dia mubtada. Mubtada itu marfu. Maka kuwatun diidhofahkan pada yang marfu, sehingga kuwatun ikut kuwatun diatafkan. Ya, kuwatun diatafkan pada mahal yang marfu. Maka kuwatun ikut menjadi marfu. Kuwatun marfu dengan dhammah. Ya, mahal duhuma ar-raf'u. Ya, mahal dari keduanya, mahal dari la dan ismnya adalah rafa', li'annahuma fittida'il jumlati, karena keduanya yakni la dan halla, la beserta ismnya ini berada pada permulaan kalimat. La haula ini berada pada permulaan kalimat, maka dia mahalnya mubtada tadi, marfu' atau rafa'. Ya, yakni maksudnya apa? Fittida'il jumlah, yakni laula an-nasikhu, kalaulah tidak karena nasikh, ya, kalaulah tidak karena la tersebut, lakana ismuha marfu'an, maka mestinya ism dari la itu menjadi marfu'. Ya, kalau seandainya tidak ada la, maka haula itu akan menjadi marfu'. Ya, haulun, begitu, akan menjadi marfu' karena dia mubtada, berada di awal kalimat ini. Fahiya wasmuha fi mahal rof'in, sehingga dia yaitu la tersebut dan ismnya, contohnya la haula ini, fi mahal rof'in berada pada tempat rofa', iz innaha fi tida'il jumlati, yakni keduanya itu berada pada permulaan jumlah, ya, permulaan kalimat. Jadi mahalnya adalah rafa', karena menjadi mubtada atau berada di permulaan kalimat. Ya, tetapi tidak dikatakan itu sebagai mubtada'nya, tapi dia secara mahalnya saja, mahalnya rafa', mahalnya adalah mahal mubtada' ini. Sehingga tadi kuwatun diidhofahkan pada mahal yang rafa', kuwatun ikut menjadi rafa', dia marfu' dengan dhammah, kuwatun. Dhammah tanwin. Ini penjelasan i'rab dari bentuk yang ketiga. La haula wa la quwwatun illa billahi. Tadi al-wajhul awwalu, sisi bentuk keadaan yang pertama. Yang pertama di ikmal la haula. Sekarang berikutnya, al-wajhus tsani, sisi yang kedua, keadaan atau bentuk yang kedua. Fismil ula, pada isim yang pertama, al-ihmalu, ihmal, yakni hukumnya dibatalkan, dihapuskan, artinya tidak nasab, tapi dia keadaan yang rafa', ya, kembali ke rafa', karena ihmal, ya, jadi tidak dinasabkan, maka dia kembali ke asalnya dengan rafa'. Taqulu, engkau katakan, la haulun wa la quwata, ya, jadi yang pertama menjadi la haulun. Ihmal, dia kembali ke rafa', marfu' dengan dhammah dan tanwin. La haulun. Kemudian contohnya di sini, la haulun wa la quwata. Kam yajuzu fi tsani, berapa keadaan yang boleh pada sisi yang kedua ini, pada keadaan yang kedua ini? Wajhani, boleh Kam yajuzu fi tsani, berapa keadaan yang boleh pada la yang kedua, pada makmul dari la yang kedua, dalam wajah husani ini, dalam keadaan kedua. Yang pertama tadi ihmal, yang dikembali ke rafa', lalu yang kedua, la yang kedua, makmul atau isim dari la yang kedua, bagaimana? Boleh berapa keadaan? Wajhani, boleh dua keadaan, boleh dua bentuk. Al-ihmalu wal-i'malu, yakni ihmal membatalkan hukumnya, ya, tidak menerapkan, wal i'mal dan i'mal menerapkan, mengamalkan hukum nasab atau mabni ai, yakni maksudnya al bina'u, yaitu bina, mabni dengan fathah, fi mahalli nasbin, ini maksudnya, maksud dari i'mal. Wa kullama a'malna la, dan setiap kali kita mengamalkan i'mal la, fahiya la tansibu, maka la itu tidak menasabkan. Takunu mabniyatan alal fathi, dia menjadi mabni dengan fathah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Jadi maksud dari i'mal itu adalah membeni dengan fathah pada tempat nasab, bukan menasabkan. Berbeda ya, bukan menasabkan secara lafaz, tapi membeni dengan fathah pada mahal nasab, pada kedudukan nasab. Ini. Yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan keterangan tadi. Pada sisi, pada keadaan yang kedua, yakni isim dari la atau ma'mul dari la yang awal, yang pertama ini ihmal ya, tidak berlaku atau tidak diamalkan hukumnya, yakni yang menasabkan. Jadi ihmal itu kembali ke rofa. Nah, dari ini kemudian pada la yang kedua, la yang pertama ihmal, kemudian la yang kedua, bagaimana? Ada dua keadaan, boleh ihmal dan juga boleh i'mal. Sekarang yang pertama, al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, bentuk yang pertama. Ya. La haulun wa la quwwata illa billahi. Ya, la haulun, ini ihmal, la yang pertama ihmal. Wa la quwwata, la yang kedua ini i'mal, yaitu nasab. Kalau ihmal ladhi rafa, la haulun, kemudian wa la quwwata, ini i'mal, ya, yakni nasab, atau lebih tepatnya adalah bina, mabni dengan fathah fi mahalli nasbin, jadi nasab pada mahalnya. Dan i'rabnya dijelaskan di sini. Naqulu, kita katakan la nafiyatun mulghatun. La ini nafiyah, mulghatun yang dihapuskan, dibatalkan. Karena ihmal, semakna dengan ilgha, yaitu menghapuskan, membatalkan hukumnya. Haulun mubtada'un, maka haulun ini menjadi mubtada'. Jadi bukan lagi disebut sebagai isim dari la, karena lanya mulghah, lanya itu mulghatun, maka haulun ini sebagai mubtada'nya, dia marfu' dengan dhammah. Kemudian al-wawu, wawunya harfu atfin, adalah huruf atf. La, la yang kedua, nafiyatun lil jinsi, amilatun. La yang kedua ini nafiyah lil jinsi, nafiyah lil jins, amilatun yang beramal atau i'mal, yakni bina, mabni dengan fathah. Yang disebutkan di sini quwwata ismuha mabniyun alal fathhi mimma fi mahalli nasbin. Quwwata sebagai isim dari la, la yang kedua mabni dengan fathah pada tempat nasab. Ini pada bentuk yang pertama tadi ya, la haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. Yang pertama ihmal, la yang pertama ihmal, kemudian la yang kedua i'mal. Sekarang pada sisi keadaan yang kedua, la yang pertama ihmal, kemudian yang kedua juga ihmal. Al-wajhu tsani, sisi atau bentuk yang kedua, la haulun wala quwwatun. Haulun rafa, yakni ihmal kembali ke rafa. Kemudian quwwatun juga rafa atau ihmal atau ilgha. Ini. Naqul, kita katakan i'rabnya la nafiyatun mulghatun. La ini nafiyah, mulghatun. Kemudian haulun mubtada'un. Haulun adalah mubtada. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atf. Kemudian la, la yang kedua nafiyatun lil jinsi mulghatun. Nafiyah lil jins mulghatun. Ya, kemudian quwwatun mubtada'un sebagai mubtada. Ya, wal khabaru billahi, dan khabarnya adalah billahi. Ini. Jadi mulghatun, kalau la itu mulghah, atau dia ihmal, maka ma'mulnya itu kembali ke rafa' menjadi mubtada. Ini jadi bukan lagi sebagai ism dari la. Karena kalau menjadi ism, ismu la, ism dari la, dia nasab. Baik itu nasabnya secara mahal mabni dengan fathah fi mahalli nasbin, ataupun nasabnya lafadznya tadi. Ya, ini. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk yang ada pada ma'mul ism dari la. Ya. Kemudian terkait dengan ini, yaqulu Ibnu Malik, Ibnu Malik penyusun Al-Alfiyah mengatakan tentang la ini, ka la haula wala quwata, seperti ucapan, seperti kalimat la haula wala quwata. Ya. Wasani ij'ala, dan yang kedua, ya, la yang kedua yaitu quwata, ij'ala, jadikanlah itu marfu'an, marfu' au mansuban atau mansub, au murakkaban atau murakkab. Yang dimaksud murakkab di sini adalah mabni. Wa in rafa'tal awwala, dan jika engkau merafa'kan yang pertama, la tansiba, maka engkau jangan menasabkannya. Ya, ini. Engkau tidak menasabkannya, engkau tidak, atau engkau jangan, ya, engkau jangan menasabkannya. Jika engkau merafa'kan yang pertama, maka engkau jangan menasabkannya. Ini. Ini yang diucapkan oleh Ibnu Malik dalam bait syairnya tentang faedah bahasa dalam kitab Al-Alfiyah bab la allati linafil jinsi, bab tentang la yang menafikan jins. Al-Baitani rakmu, bait kedua bait ini pada nomor 199 dan 200. Kemudian yang berikutnya, penjelasan Asy-Syaikh tentang bait syair ini dari Ibnu Malik ini, at-tarkibu huwa al-bina'u 'ala al-fathhi. Dalam bait syair tadi disebut murakkab, ya, murakkaban, murakkab. Ya, murakkab atau at-tarkib, ya, jadi ini semakna, ya, murakkab atau tarkib, ya, ini berbeda bentuk lafaz saja tapi semakna intinya dalam hal ini. Jadi tarkib di sini adalah bina' 'ala al-fathhi atau mabni dengan fathah. Jadi makna murakkab itu mabni dengan fathah. Ini. Ikhtilafu ibaratin faqat. Jadi hanya perbedaan ungkapan. Wal makna wahidun, adapun maknanya satu, maknanya sama. Ya, murakkab itu maknanya mabni. Ini ya. Jadi dari bait syair tadi, la haula wala quwata, yang kedua pada la yang kedua ini tadi, jadikanlah marfu' ini wala quwatun atau mansub, wala quwatan atau murakkab, wala quwata, ini ya, murakkab di sini mabni dengan fathah ini. Kemudian wa in rafa'ta awalan, dan jika engkau merafa'kan yang pertama, la haulun, ya, la yang pertama engkau rafa'kan, la haulun, la tansiba, maka kamu jangan menasabkan. Artinya apa? Pada la yang kedua jangan kamu nasabkan. Yani yang ada hanya rafa' dan bina atau tarkib atau mabni. Ya. Jadi fahami ya. Kalau yang pertama itu mabni atau tarkib, maka yang kedua tadi ada tiga kemungkinan. Ya, rafa' yang disebutkan dalam bait, ya, marfu', mansub, murakkab atau bina atau mabni, murakkab atau mabni. Tetapi kalau engkau merafa'kan yang pertama, la haulun, ya, la yang pertama itu rafa', la haulun, maka la yang kedua jangan kamu nasabkan. Dari tiga tadi nasabnya tidak ada, sehingga menjadi yang tersisa hanya yang rafa' dan yang mabni, sehingga menjadi la haulun wala quwatun atau la haulun wala quwata. Tidak boleh, tidak ada, tidak bisa, la haulun wala quwatan. Ya, tidak boleh, tidak ada yang demikian. Ini ya. Jadi hanya ada dua keadaan ini ketika yang pertama rafa' atau ihmal. Ini dikuatkan oleh Ibnu Malik apa yang dijelaskan oleh Syekh sebelumnya. Kemudian berikutnya al-i'rabu, i'rab terkait dengan kalimat ini la haula wala quwwata illa billah dengan berbagai bentuknya tadi. Qultu, aku katakan, idza a'malna fil jami'i, jika kita amalkan, kita i'mal pada semuanya, fal amru wadihun, maka perkaranya jelas. Idza qulna, jika kita katakan la haula wala quwwata illa billahi, naqulu, kita katakan i'rabnya la nafiyatun lil jinsi, la ini nafiyah lil jins, haula ismuha mabniyun 'alal fathhi, haula sebagai isim dari la tersebut mabni dengan fathah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Wala quwwata, al wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. La quwwata, lanya nafiyatun, nafiyah lil jins. Quwwata ismu la, quwwata sebagai isim dari la, la yang kedua. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Wa illa, kemudian illa, ya, la haula wala quwwata illa billahi, ya, terkait dengan illa, kembali ke bab istisna, ya. La illa ada istisna'in mulghatun, illa di sini adalah ada istisna, kata untuk istisna mulghah yang dihapuskan, dibatalkan hukumnya, ya. Kenapa? Karena nafiyah dan manfi dan tam, ya. Tam atau naqis, ya, karena naqis. Afan. Manfi dan naqis. Maka ada tu istisna itu mulghah. Nanti bisa dirujuk kembali. Kemudian billahi jarun wa majrurun. Billahi ini sebagai jar wa majrur, muta'alliqan bi mahdzufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Ya. Kemudian billahi ini khobaru la al-ula wa tsaniyati, sebagai khobar dari la yang pertama dan dari la yang kedua. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, qaddir lil-ula khobaran wahdaha, engkau bisa mentakdirkan untuk yang pertama khobar dari la yang pertama, engkau takdirkan ya, hanya itu, hanya dia satu-satunya itu sendirian, ya. Jadi engkau, jika engkau mau, engkau bisa mentakdirkan khobar bagi la yang pertama sendirian. Walis taniyati hadzal khobarul mawjudu, dan bagi la yang kedua adalah khobar yang ada ini. Jadi di sini ada dua pendapat atau dua keadaan tentang khobar pada kalimat ini. Bisa jadi billahi itu menjadi khobar bagi kedua la tersebut, dua-duanya, atau bisa jadi khobar dari la yang pertama itu tak ditakdirkan, ya, muqaddar atau ditakdirkan, mahzuf, dihilangkan. Kemudian khobar dari la yang kedua adalah kata ini, yakni billahi. Ini tentang khobarnya. Adapun yang lima tadi itu tentang ismnya atau makmulnya, ism dari la. Baik. Berikutnya, idza qulna, jika kita katakan, kalimat yang bentuk yang kedua atau bentuk yang selanjutnya, ya, tidak harus urut, ya. La haula wala quwwatun. Nah, di sini dengan rafa' dulu. La haula wala quwwatun illa billahi. Naqulu, kita katakan la haula amilatun. La haula ini amilah. Amilah maksudnya apa? Seperti yang sebelumnya tadi, ya, i'mal. Ismnya mabni dengan fathah pada tempat nasab, ya, seperti itu. Kemudian wathaniyatu mulghatun, dan yang kedua, la yang kedua itu mulghah, dibatalkan, dihapuskan hukumnya. Ya, sehingga menjadi rafa wala quwwatun. Lakin quwwatun marfu'atun, akan tetapi quwwatun itu marfu', atfan 'ala mahalli la wasmiha, diatafkan atau sebagai ataf marfu', karena sebagai ataf pada mahal, ya, pada mahal dari la dan ismnya. Mahal dari la dan ismnya. Ya. Kenapa? Li'anna mahallaha, li'anna mahallu mahallahuma mubtada'un, karena mahal dari keduanya, mahal dari la beserta ism la itu adalah mubtada'. Haitsu waqa'a fi sadril jumlati, di mana keduanya, yakni la dan ismnya ini, terletak pada permulaan kalimat. fa mahalluhuma mubtada'un, maka mahal keduanya itu mubtada. Nah, kalau mubtada i'rabnya marfu, sehingga atofnya atau ma'tofnya juga ikut marfu, sehingga menjadi la quwwatun. Ini kalimat yang berikutnya, la haula wala quwwatan illa billahi, wala quwwatan dengan tanwin ya mansub. I'rabnya, penjelasannya, la haula i'rabuha ma'rufun, la haula i'rabnya ini ma'ruf, sudah dijelaskan sebelumnya. La quwwatan ya dengan tanwin mansub dengan fathah tanwin ya, atfan ala mahalli ismi la al-ula, ini sebagai ataf pada mahal dari keduduk, pada kedudukan dari isim la yang pertama, mahal dari isim la, mahal dari kata haula ya. Di anna mahalla ismiha an-nasbu, karena mahal dari isimnya, mahal dari kata haula adalah nasab, mahalnya nasab ya. Kemudian kuwatan diatafkan pada mahal tersebut yang nasab, maka kuwatan menjadi mansub. Ini li'annana naqulu, karena kita mengatakan mabaniyun ala al-fathi fi mahal linasbin, isim dari la yakni haula itu mabni dengan fathah pada tempat nasab ya, pada mahal nasab ini. Jadi diatafkan pada mahalnya, bukan pada lafaznya. Ini. Kemudian billahi jarun wa majrurun khabarun lil mubtada'i. Billahi ini sebagai jar, ini merupakan jar, dan wa majrur sebagai khabar dari mubtada'nya. Baik. Berikutnya. Fi hali raf'i, pada keadaan rafa', yakni pada la yang pertama. La yang pertama ihmal atau ilgha, sehingga dia menjadikan rafa sesudahnya. La haulun wala quwwatun. Jadi haulun ini rafa karena la-nya ihmal. Ya, ini. La haulun wala quwwatun. La nafiyatun mulghatun. La itu nafiyah, mulghatun. Ya, mulghah, tidak beramal, dibatalkan. Wa haulun, kemudian haulun mubtada'un sebagai mubtada'nya. Sebagai mubtada' maka marfu dengan dhammah, tanwin ya. Wa tsani, kemudian la yang kedua, nafiyatun mulghatun. La itu nafiyah mulghah. Quwatun marfu atau rafa, ini mubtada'un juga mubtada'. Ya. Ini. Sehingga mubtada' marfu dengan dhammah. Ini. La haulun wala quwwatun illa billahi. Haulun wa quwwatun kilahuma mubtada'un. Dalam kalimat ini haulun dan quwwatun keduanya adalah mubtada'. Ya. Haulun dan quwwatun keduanya adalah mubtada'. Mubtada' itu marfu' ya, tandanya dengan dhammah dan tentunya tanwin. Ya. Ini. Kalimat berikutnya, la haulun wala quwata. Ya, pada keadaan yang kedua, yang ketiga, yang pertamanya ihmal tadi. La haulun wala quwata illa billahi. Al-ula muhmalatun. Yang pertama muhmalah. Muhmalah ini semakna dengan mulghah. Ya, muhmalatun mulghatun itu sama. Ya, atau juga semakna dengan ihmal atau ilgha. Jadi yang pertama, la yang pertama itu dibatalkan, tidak beramal, sehingga tadi haulun menjadi rafa ya, mubtada'nya. Wasaniyatu amilatun, adapun yang kedua, la yang kedua itu beramal atau i'mal, artinya dia menafatkan yang sesudahnya, nakirah sesudahnya ya, sehingga menjadi la quwata ya. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan la quwata pada la yang kedua ini, la adalah nafiyatun lil jinsi, nafiyah lil jins, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, dia menasabkan isimnya dan merofa'kan khabarnya ya. La nafiyatun lil jins, menasabkan isimnya, menasabkan isim dari la dan merofa'kan khabarnya ya. Quwata ismuha, quwata ini sebagai isim dari la, isim dari la nafiyah lil jins tersebut. Kemudian mabniyun alal fathi, mabni dengan fathah. Secara lafaz dia mabni dengan fathah quwata. Adapun secara mahal dikatakan fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, pada kedudukan nasab. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah yang sebelumnya tadi, bahwa la nafiyah lil jins itu menasabkan ismnya. Menasabkan di sini tidak menasabkan secara lafaz, tapi menasabkan pada mahalnya. Kalau lafaz mabni dengan fathah la quwata atau la haula, pada hukum i'mal ya, itu mabni dengan fathah, padahal dikatakan dia menasabkan. Lalu bagaimana? Ya, dia tetap menasabkan ism dari la, hanya saja menasabkan pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Kalau lafadznya mabni tetap dengan fathah, tidak tanwin. Ini jadi perbedaan antara mabni dengan yang mu'rab. Perbedaan antara mabni dengan marfu, mansub atau majrur adalah kalau mabni itu tidak tanwin, kalau yang mu'rab yakni marfu, mansub atau majrur itu dengan tanwin. Ya. Ketika nakirah ya. Ketika nakirah tidak ada alif lam. Ini perbedaannya di situ, tandanya. Ya, kalau marfu berarti dhammah, tanwin. Kalau mansub, kalau misalkan suatu isim dikatakan mansub berarti dia fathah, tanwin. Kalau suatu isim dikatakan majrur berarti dia nanti kasrah, tanwin. Tapi kalau dikatakan mabni dengan fathah berarti fathah, tidak tanwin. Kalau misalkan dikatakan mabni dengan dhammah berarti dhammahnya tidak tanwin. Kalau misalkan suatu isim dikatakan mabni dengan kasrah berarti kasrahnya tidak tanwin. Itu ya, sebagai tambahan ya, untuk membedakan tanda antara yang mu'rab yang berubah-ubah marfu, mansub, majrur dengan yang mabni. Ya, jadi mabni itu tidak tanwin. Dan ini ya sebagai penjelas ya. Tadi la itu menasabkan ismnya pada mahalnya. Adapun lafadznya mabni dengan fathah yang tidak tanwin. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh terkait dengan hukum la dalam keadaan la itu bersambung langsung dengan ismnya atau dengan makmulnya dan la itu berulang. Dan di sini diperjelas dengan contoh kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Dan ini berbeda dengan kalimat tauhid yang awal kemarin ya, la ilaha illallahu. Kalau la ilaha itu wajib nasab, ilaha wajib nasab, tidak boleh ihmal, tidak boleh ilgha, tidak boleh membatalkan hukumnya. Dia wajib nasab, tidak boleh rafa, tidak boleh la ilahun illallahu, tidak boleh demikian. Kenapa? Karena dia tidak berulang. Ya. Pada kalimat la ilaha illallahu, di situ la tidak berulang, maka hukumnya wajib nasabnya. Tidak ada yang hukum lain. Ya, wajib nasabnya. Adapun ketika berulang itu baru mempunyai beberapa hukum ini tadi. Ya, beda ya, bedakan ini. Oke. Satu hal lagi di sini ya, mas'alatun, satu permasalahan. Baqilana mas'alatun, tersisa pada kita satu masalah. Wahia yakni idza ahmalta atsaniyata, jika engkau mengihmal, membatalkan yang kedua. Fal khabaru lil jami'i, maka khabarnya untuk semuanya. Yakni idza qulta, yakni jika engkau mengatakan la haula wala quwwatun illa billahi. Ya, misalkan ini la haula wala quwwatun illa billahi, sara billahi khabaran lahum jami'a. Maka khabar ini menjadi keduanya, semuanya. Billahi khabar dari la haula dan juga khabar dari la quwwatun. Kedua-duanya. La yang pertama dan la yang kedua. Kemudian idza qulta, jika engkau mengatakan la haula wala quwata, ya, ikmal semuanya. Haula wala quwata, ikmal semuanya bil illa billahi. Kemudian apa? Khabarnya fal khabaru lahumā jamī'a. Maka khabar itu milik keduanya bersama. Wa idza a'malta tsaniyata, dan jika engkau mengamalkan yang kedua, mengamalkan la yang kedua. Kemudian yang pertama apa? Ilgha atau ihmal. Fal khabaru laha, maka khobar itu untuknya, untuk yang kedua ini, hanya untuk yang kedua ini saja. Wa khobarul ula, adapun khobar yang pertama, khobar dari la yang pertama, mahdhufun, itu dihilangkan. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan, ini mestinya la haulun, wallahu alam. La haulun wa la quwata illa billahi. Fa khabarul ula, maka khabar yang pertama dari la haulun mahdhufun, itu dihilangkan. Dalla alaihi khabarus tsaniyati, yang menunjukkan padanya adalah khabar yang kedua. Li'annaka ja'alta tsaniyata mustaqillatan bi'amaliha, karena engkau menjadikan yang kedua itu bersendirian dengan amalnya. Jadi yang beramal hanya yang kedua. Sehingga tadi yang tepat ya dibaca la haulun wa la quwata, karena yang beramal itu hanya yang kedua. Jadi la yang kedua itu beramal sendirian. Ya, mustaqillah itu bersendirian. Ini. Maka yang seperti ini khobar yaitu billahi itu menjadi milik yang kedua, yaitu wala quwata. Adapun khobar yang pertama la haulun, ini mahdhuf. Ini. Baik, ini terkait dengan khobarnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi lima bentuk itu apa tidak merubah makna arti? Tidak, tidak merubah makna, tidak merubah arti. Secara umum ya, itu tidak merubah. Wallahu alam, dari sisi mungkin penekanan atau pendalaman sisi makna mungkin ada perbedaan, tapi kalau arti secara umum tetap sama. Kalau pembahasan tentang makna nanti ke ilmu balaghah, ya, di sana dibahas untuk makna semacam ini mungkin akan dibahas. Tapi dari sisi bahasa, dari sisi kaidah nahwunya ini sama, tidak ada perubahan. Makna arti secara umum juga sama seperti itu. Adapun untuk makna yang lebih mendalam nanti mungkin di ilmu balaghah ya, yang mengkaji tentang makna-makna kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu ma'ani, nanti ada pembahasan di ilmu ma'ani, wallahu'ala, mungkin di sana. Tapi sementara ini ya, secara arti sama, atau terjemahannya lah, terjemahan keumuman sama. La haulun wa la quwatun illa billahi, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, kekuatan, kecuali milik Allah. Sama. Ada lagi? Ini ya, jadi bisa diucapkan dengan lima bentuk kalimat ini. Tentunya kita sudah mengilmui, sudah memahami, sudah mempelajari ini semua. Ya. Kalau mau diucapkan, ya perhatikan siapa yang ada di dekatnya. Jangan sembarangan. Nanti orang awam nggak tahu apa-apa, kita mengucapkan la haulun wa la quwwatun illa billah. Hati-hati. Itu ya. Wallahu a'lam, ini dulu. Alafu minkum kekurangannya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.